satu-satunya Nabi dan Rasul yang sayang dan cinta terhadap kita umatnya, bukan hanya cinta sekedar di lidah, cintanya Rasul dibuktikan dari dunia sampai akhirat terhadap kita umatnya. Alhamdulillah. Buktinya mana Rasulullah sayang sama kita? Satu riwayat menjelaskan ketika Rasulullah mau wafat, Jibril datang ngasih kabar. Kata malaikat Jibril, "Muhammad, aku diutus oleh Allah untuk menyampaikan amanah bahwa nyawamu yang mulia akan dicabut. Menurutmu bagaimana?" Apa jawab Rasulullah? "Jibril, kehormatan apa Allah sampai mencabut nyawaku?" Lalu Allah nyatakan dalam hadis kursi, Allah bilang, "Inni haramtul jannata ala sa'iril anbiya hatta tadkhulaha anta." Sesungguhnya aku haramkan surga dimasuki nabi-nabi yang lain kecuali kamu masuk lebih dulu. Umat saya bagaimana ya Rob? Umatmu lain lagi. "Wa haramtu ala sa'iril umami hatta tadkhulaha ummatuka." Dan aku haramkan umat-umat yang lain masuk surga lebih dulu kecuali umatmu masuk duluan. Alhamdulillah. Nabi masih mikirin kita. Nabi masih mikirin kita. Nabi. Nyaut apa gitu? Nabi. Bahkan detik-detik beliau mau wafat, keluar dari mulut Rasulullah yang mulia, siapa yang beliau cari? "Ummati, ummati, umatku, umatku, umatku." Nabi nyari-nyari kita. Kalau kita kan lain mau mati kok, anak kita kumpulin. Sin, roh, ji, kumpul-kumpul sini semua. Ada lo yang buang tepi langit. Oh, mana bapak udah gak kuat, kok penyakit sini. Bapak ngomong sama lu pada, "Mana kok gak ada umur? Nah, itu rokok pinggir jalan lo jangan jual." "Emang apa pak, punya Cina?" "Rokok kita mau Cina kok. Kita mau mati masih banda yang kita pikirin, benar bu?" Tapi Rasulullah yang beliau cari kita umatnya, alhamdulillah. Di dunia tuh sayangnya Nabi, di akhirat dimukin lagi. Ini ada cerita nih bang. Ini sebenarnya cerita rahasia nih po. Yang di sini doang nih saya ngomong. Jangan bilang siapa-siapa ya. Ini ada riwayat menjelaskan bang, nanti ketika datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati, tinggal Allah doang sendirian. Nah, terus gimana bubar? Bawangnya mana ya? Biasanya kotor tergantung di pojok pantainya. Ya betul, bunuh sudah kali ini. Sudah hilang dulu. Datang hari kiamat, alam hancur-hancuran, gunung pada meletus, air laut tumpah ke darat, semua makhluk mati, termasuk malaikat mati. Tinggal Allah doang sendirian. Lalu Allah berseru-seru, apa kata Allah? "Limanil mulkul yauma," siapa yang berkuasa hari ini? Mana itu Fir'aun yang kemarin-marin ngaku Tuhan? Kalau dia berani ngaku Tuhan sekarang, nongol. Nongol itu yang nongol, bang. Udah ngumpet semua hujan. Bo, semuanya gak ada yang nongol bang. Kiamat, siapa yang berani? Seluruh pemimpin dunia ditantangin oleh Allah. Mana Jokowi? Jokowi dicari. Masih rembah bang, kiamat. Gak ada yang bangun. Kiamat, kita juga gak bangun. Ahok, mana Ahok? Dicari Ahok masih jungsem. Apa nanti ini? Di situ lalu Allah nyombong, Bu. Apa yang Allah bilang? La ilaha illa ana. Tiada Tuhan melainkan aku. Allah nyombong, udah pantas banget. Emang kata ada lagi? Baru yang pertama dihidupkan oleh Allah malaikat. Seluruh malaikat dibangkitkan kembali oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dibentuklah panitia akhirat. Ada panitianya, Bu. Gatuh bagi Tuhan. Apa yang bagian nyari dana? Panitia. Yang bagian terima tamu siapa? Yang bagian konsumsi siapa? Yang pawang hujan yang banyak. Tidak lagi. Depan rumah saya ada sawah juga, karena kalian bisa pengen lompat ke dalam warga nih ya, dalam hati, dalam warga nih, kodok nyawa, kaya tek wah, ada kodok cetek, sudah lompat sih, gua bilang lu lompat, sudah lewatin sepinggang, bohongin sama kodok, oh, terus, semua pemimpin dunia dibangkitin, malaikat dibangkitin oleh Allah, dihidupkan kembali, dibentuk panitia akhirat. Lalu Allah panggil malaikat pertama, Ridwan, labbaik ya Rob, ente tugasnya siapin sorga. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas hamba-hambaku yang waktu di dunia sering sujud, sering duduk dengan ulama, sering kumpul di pengajian, tangannya pemurah, santun dengan anak yatim. Yang model begitu, siapin sorga Ridwan. Baik ya Rob, siap, 86. Malik, ada apa ya Rob? Ente tugasnya siapin neraka. Buat siapa ya Rob? Aku akan balas itu manusia bajingan paling tengik yang waktu hidup di dunia enggak pernah sujud, rumah dekat musola kalau pernah injak musola, sama pengajian rada gedeg, sama ustaz rada benci, duit banyak, harta banyak, pelit, medit, koret, butut gasiran, pangkat kuning, bol nontok. Orang udah bol nontok udah parah, Bu. Itu kopi nafasnya dijemur lagi. Saking pelitnya tuh makhluk. Makan lauknya ikan habis, palanya keterbuk semua. Tinggal kucing mamon, nungguin pangak. Apalagi ibu-ibu sekarang pakai presto. Pulang hancur semua di presto. Kucing pada burus, gak bisa pulang. Pendek kata nih manusia gak pernah berbuat amal soleh. Siapin neraka Malik. Baik ya Rabbah. Jibril, Mikail, ada apa ya Rob? Ente berdua tugasnya ke surga. Ngapain saya berdua ya Rob? Ambil kendaraan buruk, bawa turun ke alam. Cari di mana kubur kekasihku Nabi Muhammad. Jibril sama Mikail suruh turun ke alam. Alam berancuran-ancuran merata semua. Disuruh nyari kuburan Nabi. Di tengah jalan Jibril sama Mikail ngomong. Mati kongkong. Datang malaikat Jibril, Mikail. Kenapa, Bril? Nah, dia boleh, Bang, kesnya. Lu tahu kuburan Nabi? Tahu, gue juga bingung. Jangan kan nyari kuburan, gue rata semua ini. Bagaimana nyari kuburan? Alam udah hancur-hancuran. Jangan kan nyari kuburan, nyari jati raden aja gak nemu. Terus bagaimana urusan kita? Sibin adanya minta petunjuk sama Allah. Jibril dan Mikail sujud. Dengan izin Allah, Bang, terbuka pintu kubur Rasulullah. Rasulullah bangun dari kubur sambil kucek-kucek mata. Tengok ke kanan ada malaikat Jibril, tengok ke kiri ada malaikat Mikail. Rasulullah nanya, ayu yaumin hada ya Jibril, ini hari apa Jibril? Jibril menjawab, hada ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Ini hari di mana Allah janjikan buat kita semua. Ini kiamat Muhammad. Kiamat Jibril. Benar ini kiamat Jibril. Benar Muhammad. Kiyus. Itu dia saya tambahin doang, Pak. Ntar cari di kitab Ada jusnya mana? Tambahan doang. Benar ini kiamat Jibril? Benar Muhammad. Di situ keluar dari mulut Rasulullah yang mulia. Jibril, kalau memang ini benar hari kiamat, aina ummati, aina ummati, umatku di mana Jibril? Umatku di mana? Rasulullah pertama kali bangun dari kubur, tahu itu hari kiamat. Yang beliau cari bukan anak, bukan bini, tapi yang beliau cari kita umatnya. Alhamdulillah. Kata malaikat Jibril, umat tuh kayaknya masih pada rebah semua. Muhammad tuh nggak tahu urusannya. Tugas semua kerjaanku nih jemput dulu masuk ke surga, nanya ke surga. Suruh siapa? Suruh Jibril. Suruh Allah. Benar, benar. Ayo berangkat lah. Kui. Jibril dan Mikail ngajak Rasulullah OTW ke surga. Sampai di dalam surga Rasulullah kayak orang kabut tambang, mondar mandir bengong nabi kita. Kan yang punya surga nggak enak lihat begitu. Ditegur sama Allah, Muhammad, baik ya Rob. Nggak betah di surga? Betah ya Rob, sudah enak di sini. Kurang fasilitas? Cukup ya Rob, sudah enak. Dapat kursi empuk, tadi cukup listrik gratis, telepon gratis. Sudah enak di DPR. DPR, aduh, tegur sama Allah. Sudah enak di surga. Tapi kenapa bengong begitu? Saya bengong bikin rumah saya tuh yang pada kampanye bawa bendera pemanasan. Sebelah ya Bu. Salah. Saya keingetan umat saya ya Rob. Umat saya nasibnya bagaimana? Saya gak mau enak-enakan di dalam surga, sementara umat saya nasibnya belum ketahuan. Sekarang mau kamu apa? Hai Muhammad, izinkan saya ya Rob keluar dari surga. Mau ngapain? Mau nengokin umat. Ada pemimpin sekarang model begitu? Enggak. Udah di dalam surga, di tempat yang enak, pengen keluar, cuma pengen nengokin kita doang. Mungkin sekarang mah belum tentu begitu, bukan? Belum jadi doang kita dirayu-rayu. Kalau ngomong tenang aja Pak. Kalau saya jadi jalanan rata, rata air banjir semua. Emang ya. Kenyang dari bohong-bohong yang mulu. Orang kalau naik pajak pinang yang paling capek di bawah. Yang di bawah dari gas kilas lehernya. Dia selalu ngincer kemarin. Tapi hati orang yang diinjak di bawah kan ngomong. Jadi musuhnya ngapa-ngapa diinjak di bawah. Asal lu naik atas. Tapi kalau udah di atas ingat dong. Hadiah kan banyak di atas tuh. Bawa turun kita bercanda rame-rame. Kan cakep urusan. Enggak mana kalau kita naikin yang di atas habis hadiah juga harus dewek. Semuanya dimakan duit rakyat, panji-panji, gak pernah terus habis. Solar dia minum, bensin dia minum. Loh, semuanya habis. Saya udah 3 kali foto di kecamatan, kakek jadi KTP saya. Semua orang di kabupaten, biasanya mah enggak kali. Gimana Pak kasih sama? Belangkonya hilang. Belangkonya enggak ada katanya. Emang duit tadi makan semua sama dia. Duit KTP. Supaya keluar-keluar nabrak yang listrik. Jadi kesana-sana ngomongnya. Balik lagi. Nih Rasulullah keluar dari sorga. Baru kita dihidupin oleh Allah. Seluruh manusia dihidupkan kembali, dibangkitkan kembali. Dari zaman Nabi Adam manusia sampai datangnya zaman now. Zaman now. Sampai datangnya hari kiamat semua dihidupkan oleh Allah, dibangkitkan oleh Allah. Masing-masing kita bawa diri. Anak gak kenal orang tua, orang tua gak kenal anak. Istri gak kenal suami, suami gak kenal istri. Matahari sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, keausan udah pasti. Oh, sekarang aja bang, matahari jutaan kilometer panasnya luar biasa. Apalagi sejengkal di kepala kita, panas udah pasti, keausan juga udah pasti di sono. Kita mati kagak bawa air, mau nyari air kemana di sono? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Gak ada, Alfamart, Indomart, tutup. Gak ada yang jualan. tapi disediakan oleh Allah bagi orang yang rajin sholawat, cinta kepada Nabi, sering hadir ke majelis maulid. Apa yang disediakan? Hawduka sofil mubarad wirduna yauman nusyuri. Disediakan telaga kautar buat orang yang rajin sholawat, cinta kepada Nabi. Kalau kita minum setengah dari air telaga tersebut, enggak bakalan haus buat selama-lamanya. Maka kalau ada orang yang kagak teman maulid, kagak teman selawat, biar yang disorot dia kehausan, ya kecek-kek rasanya kagak nolongin. Nah, untuk bilangin, kita lagi susah begitu ngadu, kemana aja ngadu, ke Komnas HAM enggak ada udah. Ngadu kemana? Perlindungan anak enggak ada. Madu kita ke Nabi Adam rombongan. Ya Adam, anta abal bashar. Wahai Adam, engkau bapak moyangnya manusia. Kami dalam kesusahan, tolongin kami Nabi Adam. Nabi Adam ngomong, ya Allah cucu, boro-boro gue nolongin lu. Gue juga ikut belangsak ini. Punya dosa di sorga, gak boleh makan buah kulit, gue embat juga. Nabi Adam dosanya satu, bang, makan buah kulit doang, diusir dari sorga. Nabi Adam dosanya satu, makan buah kulit doang, diusir dari surga. Dan model kayak kita dosa banyak, pengen masuk, enggak banyak lagi. Nabi Adam makan buah kulit, buah kulitnya nyangkut di tenggorokan. Maka laki-laki ada jedolan di leher, bu. Kalau enggak percaya, ntar pulang pegang leher laki kita. Hanya pelan-pelan bisikin, bang, ini buah kulit ya. Tapi ibu Hawa makan buah kulit enggak nyangkut di leher. Mana leher perempuan licin, sering ngomongin lakinya sama orang. Banyak kan emang begitu perempuan ini sekarang ngomong di Facebook. Udah kalau orang mabang alis sudah kita kereng-kerengin. Bibir sudah kita merah-merah. Ajak be, kemana be? Ngomongnya kemana alfa bang. Kerjanya main HP, mancing dah. Makai HP, pusing anak gua, udah ngoceh. Lehernya licin wajah, lehernya licin. Itu buah kulit jadi kagak nyangkut, baru nyangkutnya di dada. Untung nyangkut di dada kok. Coba kalau nyangkut di jempol, wah ribet banget. Anak nangis, kita tenteng ngapa jempol. Sampai di dada baru tebelah dua. Alhamdulillah, bersyukur tebelah dua. Kalau satu dua tidak pakai tumor. Nah, saya terbang nih. Saya di kamar-kamar langsung terbang saya. Gak bisa bilang datang ke sini. Dibuka masalah ke jam tenda. Oke, dikatain atlet saya. Sebenarnya kayak atlet, gila. Mau antara tulang dan kulit, atlet. Terus ini baru kali ini bertamu, ada meja, ada bangkunya bertamu. Jepang hidup ini. Ya ini air mau apa? Mau ada jenginya air putih tu. Ya berasa jadi bukan mubalik. Ini berasa kayak tubuh sembuh. Bad end kerbau keras. Lampu kau waras. Nabi Adam nggak sanggup bang. Nabi Adam nggak sanggup nolongin. Nabi Adam nggak sanggup nolongin. Kata Nabi Adam, jangan ke gua. Coba datang ke Nabi Nuh. Nuh bisa kali nolongin. Dia orang jawara. Ngaduk ke Nabi Nuh. Nuh, tolongin Nuh. Nabi Nuh ngomong, aduh maaf. Liur bang, liur. Aduh, mana orang silai maaf. Rupanya yang minta tolong rombongan orang Ciami. Aduh, kata Nabi Nuh, wah betul. Yeah. Seumur hidup bohong tiga kali, nangis di hadapan Allah. Model kayak kita mau bohong, sebenarnya jadi lalap. Ada nangis-nangis nyengir, mulu bohong. Kata Nabi Ibrahim, sengaja mau Nabi Isa, bisa kali dia mau di dunia dianggap jadi Tuhan. Madep ke Nabi Isa, Nabi Isa udah bodek aja dari jauh, jangan membuat. Gue mau Nabi paling miskin, bapak kagak punya, bini kagak gablek. Makanya gue jomblo seumur hidup. Makanya kalau orang yang kagak kawin berarti ngikutin Nabi Isa. Umatnya rata-rata ngikutin kagak kawin. Tuh pas tuh kagak kawin. Sayang-sayang punya perabotan kagak dipakai. Ya, banyak orang sekarang lebih PA lah. Dengan laki, teman laki. Padahal kan sekarang banyak ya kok LGBT. Oh laki, teman laki, perempuan, teman perempuan. Laki, teman laki, bau dia juga bau. Ini orang udah PA udah. Perempuan, teman perempuan, apok dia tuh mampok tuh ngobrolan juga. Jadi kalah sama binatang. Ya, saya belum pernah dengar kok ayam jago kawin ayam jago ganda. Lah ini ayam jago ketemu ayam jago kagak kawin, ganteng juga. Ya, ada binatang yang nangis anjing aja tahu anjing. Mana laki mana perempuan tuh. Seanjing-anjingnya anjing. Anjing laki kawin sama anjing wadon. Ini banyak orang pekak lagi. Makanya hati-hati bu, di kampung kita ada LGBT udah usir aja. Ngeri. Sekarang banyak yang model-model begitu, udah banyak menjamur negeri kita. Nabi Isa gak sanggup? Yang sanggup nolongin cuma baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah manggil-manggil kita, ummati analaha ummati ta'ali ummati. Umatku sini, umatku sini. Sini, sini sayang, sini sayang. Nabi manggil-manggil kita, bu. Bang, cuma yang dipanggil kagak sembarangan orang. Ada tandanya, ada mereknya. Gak sembarang orang yang dipanggil Nabi dari kiamat. Ada tandanya, ada mereknya. Mereknya apa Ustaz? Mereknya bukan gambar pala banteng, bukan. Mereknya gambar, bukan gambar pohon beringin, bukan. Mereknya apa? Mereknya Allah, Rasul sendiri yang bilang. Apa kata Rasul? Inna ummati ya'tuna yaumal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku nanti yang aku panggil, mukanya bersinar, bercahaya karena sering kena air wudu. Sering wudu berarti sering sembahyang. Masa wudu doang harus sembahyang? Kita di dunia dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu bang, muka kita bersinar bercahaya di akhirat. Wujuhum kal qamari lailatal badri, muka kita bersinar bercahaya seperti bulan purnama. Di dunia kita dikasih kulit hitam, kalau rajin wudu muka kita mengkilat. Kenapa mengkilat? Kebangatan hitam. Kebangatan hitam. Karena sering wudu. Makanya ini maulid malam ini sukses berhasil. Ayo kelar maulid tingkatin ibadah. Rasulullah diutus ke muka bumi ini visi misinya menyempurnakan akhlak. Akhlak kepada siapa? Pertama akhlak kepada Allah. Artinya akhlak kepada Allah, ibadah kita tingkatkan, iman takwa kita tingkatkan selesai maulid. Ibadah bisa benar lantaran ada ilmunya. Maka kalau kelar maulid, nih majelis taklim semakin ramai, pengajian semakin penuh. Ngaji udah ngapain lagi tua? Dan nenek-nenek ogah mau ngaji, malu. Nenek-nenek ngomong ngaji, tas udah pegang penuh banyak ini. Wajeng di jalanan siapa yang menggoda ya nenek? Janganlah anak muda, setan aja ogah godain. Datang aja lo ke majelis taklim, bapak-bapak ngaji udah. Kumpul orang ngaji begini nih, dosa kita dirontokin ngaji kok. Kalau kalau kita datang ke majelis taklim, dosa kita diusap, dihapus, ditipek, digepuk. Dosa kita raba dada kita masing-masing, banyakkan dosa sama ibadah. Dosa sama orang tua ada, sama saudara, sama teman, tetangga. Sudah dosa sama laki, masa berkabel. Oh, ya Allah, yang kagak-kagak nih. Dosa sama laki. Mau berangkat ngaji, laki diperintah. Di rumah, mau ngaji dulu ya, kalau hujan, jemuran, lu angkatin. Ada di sini, begini, begitu, Pak. Mana orangnya? Jadi, laki lagi tidur, bangunnya salah. Bangun, lu lihat, tau, udah jam berapa? Laki-laki tidur suruh ngiat jam. Dia ini yang mau ngiat jam ya bang. Salah-salah aja. Lagi dosa kita banyak. Diorontokin yang kecil-kecil dosa kita. Amin. Amin. Yang kedua pahalanya kita ngaji besar, luar biasa. Datang aja ke majelis taklim. Mau bisa kayak kagak kayak datang. Guru bawa kita, ngikutin bawa kita. Mau bisa kayak kagak, ikut aja guru. Guru kebet, kita kebet. Guru tutup-tut. Nanti juga lama-lama bisa. Bisa kebet, bisa tutup. Pahalanya gede banget. Dicatat pahalanya sama seperti sholat sunnah 1000 rakaat. Pernah kita sholat 1000 rakaat? Boro-boro 1000. Bayang terawih aja lihat jadwal imam. Malamnya terawih, imamnya dia ya. Lamanya ukurannya. Pindah kita terawih. Makanya kalau imam terawih yang cepat tuh imam favorit dah. Enggak pakai usul lagi. Allahu boleh. Allahu. Ini di belakang gua juga set juga ini. Oh, habis buka kekenyangan dah muntah. Pahalanya gede banget haji. Pahalanya sama seperti kita mensolatkan jenazah 1000 jenazah. Pahalanya sama seperti kita menjenguk orang sakit 1000 orang sakit. Pernah nengokin 1000 orang sakit kok? Lu gak pake modal nengokin orang sakit. Orang minimal hidup 2 kilo. Mana-mana jenguk orang sakit gak gua apa-apa. Sampai di rumah sakit buah-buahan orang sakit dia makannya. Kayak ngomong lagi lagi sakit bisa mulut apa aja udah makan buah. Apa itu mah? Dosa banyak pahala diberikan oleh Allah diangkat dosa kita. Amin. Maka kadang-kadang halangannya banyak banget bang mengaji. Godaannya berat sekarang. Orang dulu kecol wajar ngaji emang godaannya jarang. Sekarang godaannya berat berarti mahalanya gede juga. Mau keluar rumah yasinan malam Jumat gerimis. Ada aja halangan. Itu bukan orang yang keluar rumah. Tangan yang keluar rumah ya gerimis. Oh, mau ngomong dalam hati gini, ini saya mau ngaji tadi gede bener maju mana. Biar malam itu udah dangdut ya rame nih. Tengah kali kondangan, gerimis juga buset, gerimis juga menekan dangdut. Ah, tadi lo penter. Masya Allah, sekarang banyak orang begitu. Kalau kita ngaji gak ada ruginya. Bahkan orang tua dulu pernah ngomong, dengan ilmu hidup jadi mudah. Orang kalau ada ilmunya hidupnya mudah, gampang. Malam ini kita buktiin pakai ilmu. Saya ngomong begini di panggung, kenapa? Yang di pojokan apa dengeran? Di pojokan apa dengeran? Kenapa? Pakai ilmu. Ilmu apa? Ilmu teknologi, sound system. Benar? Coba kalau lu pakai gini ya. Lihat, jatuh gue kemana. Ya kan ilmu. Saya pernah tablik akbar di lapangan buku ribuan jamaah. Saya ngecek sound, tes satu dua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang di pojok sana kedengeran gak? Enggak, ya berarti kedengeran. Berarti nyahut. PA itu dia mah. Ya saya nanya benar-benar. Yang di pojok sana kedengeran gak? Enggak, ya berarti kedengeran. Ilmu nih. Bikin hidup jadi mudah dengan ilmu. Yang hari ini terjadi di Amerika, di luar negeri, bisa kita tahu lewat mana? Televisi. Ilmu bikin hidup mudah. Termasuk ibadah bang, kalau ada ilmunya lebih gampang. Tahun 50-60, engkau saya berangkat haji ke Mekah. Itu, engkau saya berangkat haji ke Mekah 6 bulan. 6 bulan pergi haji ke Mekah, naik kapal laut doang, 6 bulan. Orang udah pada lupa, dia baru pulang. Nah, kelamaan. Dengan adanya ilmu teknologi pesawat, Jakarta Jeddah 9 jam lebih sampai. Kenapa? Hidup dengan ilmu mudah. Dengan seni hidup jadi indah. Orang kalau seninya hidup gak kaku. Buktinya mana? Bang Haji Omah. Orang seni terus 71 tahun umurnya, tapi lihat kelihatan muda. Luar biasa, orang cerdas yang dilihat, yang ditonton, dihayalin, jadi lagu, ambil kertas, pulpen, tulis, jadi duit. Tuh, Bang Omah. Kemudian nyolong pisang ke kebun di Binerang. Oh, dari nyolong pisang di kebun. Jangan ditebang. Jangan ditebang karena itu pun pisang orang. Jangan ditebang. Jangan ditebang karena itu pun pisang orang. Cerdas dia. Yakin lagi nyerangin kebun di Binerang. Nenteng deret, nenteng deret. Nenteng deret, nenteng deret. Waduh, ada yang ngetreknya. Rem tangan sekuat tenaga. Empat mengaji Roma. Ini yang minta duit, dikasih 1 juta. Enggak mau, maunya 700 doang. Jadi laku tuh, tak 700. Tak 700. Hebat Roma. Tak 700. Hei, boleh saja. Boleh saja kau cintai dunia. Roma. Cerdas. Roma. Kalau dengan seni hidup jadi indah, alhamdulillah. Dengan seni hidup jadi indah, dengan seni hidup jadi indah. Buktinya mana? Ustaz Yani baca Quran tadi pakai seni. Seni apa? Seni tilawah. Lebih adem, enak, indah terasa didengar. Baca solawat pakai seni. Seni apa? Seni hadro, seni marawis. Enak, lebih indah terasa. Coba baca solawat dari lagu-lagunya kok kaku, kurang enak. Rasulullah, Rasulullah, Matohan, Rasulullah hadir, kurang enak. Banyak pakai lagu, ajan di musola Al Hadid. Kalau ada lagunya kaku, kaget orang. Lu apa? Lu apa? Pakai lagu yang suaranya enak, lagunya bagus. Yang kayak bocah kampung saya kok, wow anak muda, bisa preman. Ada yang benar, lagunya salah. Apa lagu jadi? Ayo orang tua. Berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdarah, berdar karena agama kita itu orang yang beragama, orang yang mengikuti aturan. Agama itu regulation, agama itu aturan. Berarti orang yang beragama, orang yang ikutin yang punya yang aturan. Kita Islam, aturannya mana? Rukun Islam. Ada aturannya semua. Maka Islam itu agama universal, mengatur dalam segi kehidupan apapun, hidup berumah tangga, bernegara, berbangsa, berpolitik, diajarkan dalam Islam. Ustaz ketinggian, saya ngomongin politik agak paham. Islam ngajarin yang kecil-kecil aja mudah di rumah. Dari rumah ajaran Islam langsung kita lupa itu. Masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, Islam ngajarin doanya ada, benar? Ada akhlaknya diajarin, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Mau makan, keluar makan, doanya ada. Ada akhlaknya makan diajarin. Kalau kita makan satu nampak bertiga, ada pakai apa adanya Ustaz. Pertama suapan kita kecilin, jangan gede-gede. Kalau makan bareng-bareng, jangan suap dapur sendirian. Siang orang ke keduman. Yang kedua, lagi makan bareng begitu, jangan ngeliatin muka teman kita lagi makan. Ini lagi makan teman kita, kita liatin mukanya begitu kok. Orang kesinggung, apa kita yang buat lo? Yang ketiga, jangan kita di situ, khawatir aja di situ. Yang punya teman kita sudah kita korek-korek, langsung katanya. Ada adab-adabnya. Tidur sama laki ada doanya, tidur sama bini doanya ada. Cuma jarang keburu membaca, ada doanya. Semua diajarin dalam Islam. Lagi kumpul bareng sama teman yang riung, kita kompok dengar suara kentut. Yang dengar kentut disebut pulang-pulang atau teman. Sampai kesini Islam aja. Maka kalau lagi kumpul bareng dengar suara kentut, jangan kepada ribut, rasain aja. Menyerang ribu kita, siapa yang tentu dulu yang enak aja, lu kali ya, apa jadi kok? Kalau kita ngaji fikih, dalam fikih ada bab tentu. Di luar jorok, ya jelas. Tentu yang pertama jenisnya suaranya gede, tapi baunya kurang begitu bau. Ada menang suara doang, gue. Yang kedua jenis tentu, yang suaranya enggak ada, tapi baunya luar biasa. Ada, tau-tau udah melendek kali bau. Yang ketiga jenis tentu, yang keluarnya kepaksa. Udah kita tahan, keluar juga tiup. Nah, kentutnya keluar kepaksa. Yang keempat yang parah, satu ekstrim. Suaranya gede, baunya luar biasa. Kenapa bisa bau, Ustaz? Karena habis kentut ada yang nyusul. Yang nyusulnya itu yang bikin bau. Maka dalam bahasa bahari disebut kepirin. Makanya nanti dengan yang tahu ilmu yang dimana benar rumah tangga jadi benar semuanya pada benar alhamdulillah. Orang haji bisa diangkat pahala dapat silaturahimnya nyambung. Umur panjang rezeki jadi murah dengan banyak silaturahim. Yang pertama akhlak kepada Allah artinya ibadah tingkatin. Yang kedua Rasulullah diutus ke muka bumi ini untuk nyempurnain akhlak kepada siapa? Akhlak kepada sesama. Kita tuh makhluk sosial, makhluk bermasyarakat. Siapapun kita pasti perlu orang lain. Jangan kita ngerasa hebat sendiri, pintar sendiri, kaya sendiri, apa nanti mati berangkat sendiri. Agak semuanya kita perlu bantuan orang. Saya ngomong begini di panggung, kenapa? Karena ada ibu bapak yang dengerin. Ibu bapak menghadap ke panggung, kenapa? Karena ada yang dengerin. Kita saling perlu. Walaupun saya ceramah di sini 3 jam, yang dengerin gak ada. Kali kata Marlo, itu bisa ulama begitu. Gila saya yang masih ini. Makanya kita kebersamaan kepada bapak kita. Kalau kita kompak bersatu, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa Taala. Semua kita berjuang sesuai dengan kemampuan buat membela Islam. Artinya apa? Yang pejabat bela Islam dengan jabatannya. Enggak. Kita masyarakat bela, orang awam bela semua masing-masing sesuai kemampuannya. Mudah-mudahan dengan kita kompak bersatu turun rahmat dari Allah. Allah nyatakan walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Andai kata tidak ada keutamaan dan rahmat dari Allah, kita tergolong orang yang rugi. Dengan kita berjamaah turun rahmat dari Allah, keuntungan yang kita dapatkan. Apa untungnya? Untung ada dua. Malam ini kita dapetin untung yang kelihatan, ada untung yang gak kelihatan. Untung yang kelihatan kita dikasih makanan. Malam ini kita makan, besok pagi kita buang. Masuk kamar mandi kita nongkrong, gue akan dikau pergi. Buru-buru ditengok, baru jatuh langsung kita silap. Untung yang gak kelihatan, dosa kita diangkat. Pahala Allah yang lebih besar. yang berjamaah ditambah turunnya hujan, menambah berkah, menambah rahmat yang kita dapatin. Insya Allah kita kumpul bareng-bareng nanti di bawah naungan bendera Rasulullah SAW. Kelar maulid semakin meningkat ibadah kita, musola semakin ramai jamaahnya. Biarin tetangga belum doyan ke musola, jangan kata apa-apa, antepin jangan dilalui. Orang baru baca sembahyang antepin, lambat-lambat dikit yang menjadi soal. Johor setengah tiga boleh, asar setengah enam tancap terus, maghrib nyambung sama isya, lanjut subuh jam enam tancap terus, besok baru dandanin pelan-pelan. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Beliau bilang, basyiru wala tunafiru, gembirakan orang yang takut-takut. Yasiru wala tunafiru, mudahkan orang yang disuruhi. Rasulullah dakwah dengan akhlak. Beliau mengajak, bukan mengejek. Rasulullah merangkul, bukan memukul. Rasulullah pakai argumen, bukan pakai sentimen. Mudah-mudahan kumpul kita mendapat berkah. Yang tulis sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maulid di dalam bekasnya malam ini, insyaallah kelar maulid semakin meningkat ibadah kita, baik ibadah yang mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni 'ilma wa waalidayya. Bapak Ibu, Bapak hadirin hadirat, karena cuaca memang mendukung ya, nanti kapan-kapan setelah hadir lagi ya. Kalau masih penasaran mau tak lagi ya, kalau udah kapok jangan jangan di rumah lagi ya. Ada tulisannya di bawah tuh di pojokan ya, bersambung ada berita. Biasanya kalau ada sampai banyak kurang banyak salah. Assalam, wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.